Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memberikan nikmatnya yang besar tatkala Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di majelis yang mulia pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian yang biasa kita lakukan atau rutin kita lakukan pada Rabu malam Kamis dengan membaca sebuah karya dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah yang beliau beri judul dengan Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, yaitu sebuah karya dari beliau alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan kumpulan tentang pembahasan keutamaan ilmu dan mereka yang memiliki ilmu tersebut, ahlul ilm. Kita sampai kepada sebuah bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bab yang berkaitan dengan tafri' abwab fadlil ilmi wa ahlihi, sebuah bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan mereka-mereka yang memiliki ilmu tersebut, ahlul ilm, al-ulama. Kita masuk kepada riwayat pertama yang beliau nukilkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما, tidaklah seseorang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu syar'i, berinteraksi dengan ilmu syar'i, illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kecuali dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalannya menuju syurga. Wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi hasabuh, dan barang siapa yang lambat dalam beramal soleh, tidak bersemangat dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hasabnya, nasab keturunannya tidak akan bisa mempercepat dia jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasab keturunannya tidak akan bisa mempercepat dia untuk berjalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis yang ma'ruf yang sering sekali diulangi di dalam majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan kemudahan seseorang untuk dia berjalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menempuh jalur yang bernama talabatul ilm, menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah salah satu keutamaan karena hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang target utamanya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala, pastinya dia akan mencari jalan yang termudah baginya bisa sampai kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jika jalan tersebut adalah dengan dia melakukan sholat lima waktu, bisa memudahkan jalannya, memuluskan jalannya menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia tidak akan tinggalkan. Kalau dengan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan dengan cara dia sedekahkan, mengeluarkan seluruh hartanya, dan dia tidak meninggalkan apapun untuk anak dan istrinya, akan tetapi jika balasannya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berpikir dua kali untuk menahan harta bendanya. Pasti dia akan keluarkan dengan mudah jika balasannya adalah dia dimudahkan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang hadis Nabi ada di hadapan kita, menjelaskan bagaimana mulusnya seorang masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu amalan besar yang bernama talabul ilmi. Tinggal kembali kepada diri kita, apakah kita mau jalannya, jalan-jalan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam syurganya, ataukah kita tidak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku, semuanya, baik muslim ataukah muslimah, baik mukmin ataukah mukminah, seluruhnya, kullu ummati, seluruh umatku akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau masuk ke dalam syurga. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini ke hadapan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, mereka bingung, heran, lantas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya abaya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah yang enggan untuk masuk ke syurga? Syurga dengan sekian banyak kenikmatannya, ada orang yang tidak mau masuk ke dalamnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iskal, menjawab satu permasalahan yang ada di benak-benak sahabat beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk ke dalam syurga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cakupannya sangatlah luas. Bukan hanya sekedar tatkala kita merealisasikan, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara janggut. Itu satu, tapi bukan satu-satunya. Itu satu di antara sekian banyak perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketaatan yang harus kita berikan kepada beliau alaihi salatu wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Di dalam riwayat lain, "wa muslimatin." Bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan bagi seorang muslimah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kewajiban seorang hamba, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada beberapa sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, "Saya'ti ilaikum أقوام يطلبون العلم." Nanti akan datang kepada kalian beberapa kaum yang datangnya mereka kepada kalian itu dalam rangka yatlubunal ilma, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ingin menggapai, ingin mengambil bahagian dari warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, fa idza laqitahum, jika kalian bertemu dengan mereka orang-orang yang menuntut ilmu syar'i tersebut, faqulu lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakanlah kepada mereka marhaban marhaban, selamat datang, selamat datang dengan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ilmu syar'i ini adalah wasiat terbesar, warisan terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam tatkala mengatakan para nabi dan rasul tidaklah mewariskan dinar dan dirham, di akhir hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, dan barang siapa yang mengambil bahagian dari warisanku berupa ilmu syar'i tentunya, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang banyak. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala kita ingin masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, taatilah Nabi, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah menyarankan, menganjurkan, menasihatkan kepada kita untuk banyak-banyak mengambil ilmu syar'i, untuk banyak-banyak belajar ilmu syar'i, untuk banyak-banyak mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita. Innahu kana zaluman jahula. Tabiat dasar manusia adalah seorang yang paling zalim dan yang paling jahil. Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan di sebuah pasar yang ada di kota Al-Madinah. Pasar seperti yang ada di tengah-tengah kita sekarang adalah tempat yang digunakan untuk adanya transaksi jual beli, al-bai' wa syira', yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam pasar tersebut, sibuknya orang melakukan perdagangan, jual beli. Maka Abu Hurairah mengatakan, wal ajabu fi amrikum, sungguh mengherankan apa yang ada di tengah-tengah kalian, sibuk berdagang, sibuk berjual beli. Kenapa dikatakan seperti itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, ini setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan kepada orang-orang yang berada di pasar tadi yang sedang sibuk melakukan transaksinya, sesungguhnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sementara kalian berada di tengah-tengah pasar ini. Tidakkah kalian menginginkan untuk mengambil bahagian dari warisan-warisan yang ditinggalkan oleh nabi-nabi kali, oleh nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka mayoritas dari orang yang berada di pasar tersebut bergegas menuju masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Tatkala mereka sampai di masjid Nabi alaihi salatu wasallam, mereka bingung. Tidak ada harta benda yang dibagikan. Tidak ada harta benda yang dibagikan oleh orang-orang yang berada di masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta-harta rampasan perang. Maka mereka kembali ke pasar tersebut dan mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, waihakum, celaka engkau wahai Abu Hurairah, kenapa engkau berdusta kepada kami? Sungguh kami telah mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada warisan beliau yang dibagikan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa yang kalian dapati di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yang kami dapati adalah tiga kelompok manusia. Yang pertama mereka yang melakukan salat. Yang kedua, mereka yang membaca qiraatul Quran. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Melaksanakan ibadah qiraatul Quran. Dan yang ketiga adalah, ada di sana seorang yang bermajlis ilmu. Maka kata Abu Hurairah kepada mereka, waihakum antum, kalian yang celaka. Apakah kalian tidak menyadari bahwasanya itulah hakikat wasirat, itulah hakikat wasiat, atau itulah hakikat dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waihakum antum, kalian yang celaka. Tidakkah kalian menyadari bahwasanya itulah hakikat dari warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Majlis-majlis ilmu. Maka sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Artinya tidak mewariskan harta benda. Ini yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ilmu itulah yang bisa memudahkan jalan seseorang menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan warisan Rasul tersebutlah seorang bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada keutamaan yang lebih besar dibandingkan hal ini? Tatkala seorang menuntut ilmu syar'i, mendapatkan rekomendasi langsung, jaminan langsung, jaminan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, sahhalallahu lahu, akan dimudahkan langkahnya, jalannya menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua yang ada di dalam bab ini, yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwasanya Rasul صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله, dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, يتعلمون القرآن, yang di dalam majlis tersebut mereka mempelajari Al-Quranul Karim dengan banyak caranya. Tajwidnya kah itu, tafsirnya kah itu, penjelasan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, mempelajari Al-Quranul Karim secara umum. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, dan mereka saling mengajarkan tentang ma'ani, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Tidaklah satu kaum berkumpul untuk mempelajari Al-Quranul Karim, untuk saling mengajarkan tentang makna-makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, kecuali mereka akan dinaungi oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi, diliputi oleh rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ, dan akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan malaikat-malaikat Allah yang mulia. وَمَا مِنْ رَجُلٍ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dan tidaklah seseorang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu syar'i kecuali akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya menuju syurga. Wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, dan barang siapa yang amalan-amalannya itu lambat, tidak bersemangat, maka nasab keturunannya tidak akan mempercepat dia menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, khususnya yang berkaitan dengan lafaz wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama mereka yang hadir satu persatu. Si A telah hadir di majlis ilmu, si B telah hadir, si Fulan telah hadir, si Allan telah hadir di majlis ilmu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ini tafsiran yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama hamba-Nya satu persatu. Sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tafsiran yang kedua yang menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu tersebut adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Azza wa Jal yang menyebutkannya. Akan tetapi malaikat-malaikat Allah yang menyebutkan nama mereka satu persatu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikatnya dengan memiliki tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas oleh Allah Rabbul Alamin untuk berkeliling di langit dunia. Untuk berkeliling di langit dunia. Dan tatkala mereka mendapatkan satu majelis ilmu di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menghampiri. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis-majelis ilmu. Dan mereka inilah nantinya yang akan melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya si fulan telah hadir di majelis ilmu ya Allah. Hamba-Mu si Allah telah hadir di majelis ilmu ya Allah. Jadi dua penafsiran ini adalah penafsiran yang warid dari kalangan para ulama ussalaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan malaikat Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan nama-nama mereka yang hadir di majelis ilmu. Kemudian hadis yang ketiga yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mathalu ma ba'athani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب والكثير. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, permisalan aku yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang ada dan dengan ilmu yang dikaruniakan kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah seperti hujan deras yang turun. Seperti hujan deras yang turun. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permisalan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum dengan hidayah dan dengan ilmu yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam, permisalannya adalah seperti hujan deras yang turun. Yang mana hujan deras tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Fakanat minha buq'ah qabilat al-ma'u." Yang mana hujan deras ini turun pada satu lahan, pada satu tempat. Yang mana lahan tersebut, tempat tersebut bisa menyerap air. فَأَمْبَتَتْ أَلْكَلَأَ وَالْعُشُبَ الْكَثِيرِ. Karena dia bisa menyerap air, maka dengan sebab hujan tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman yang banyak, tumbuhlah tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan mereka manusia. وَكَانَتْ مِنْهَا بُكَعَةٌ أَمْسَكَتْ الْمَا فَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسِ فَشَرَبُوا atau فَشَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Ini jenis yang pertama. Tatkala hujan turun pada satu lahan, pada satu tempat, airnya bisa diserap dan bermanfaat bagi tanah tersebut untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ada jenis tanah yang lain, jenis tempat yang lain. Kata beliau, tatkala hujan deras turun, dia tidak bisa menyerap air, hanya bisa menampung air tersebut. Jadi air yang ditampung itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya bisa meminum dari air tersebut, bisa memanfaatkan untuk tanaman-tanaman mereka. Jadi ini dua jenis tanah yang berbeda. Wa kanat minha ta'ifatun la tumsiku ma wa la tambat kala'a. Dan ada lagi jenis tanah yang lain yang tatkala hujan deras turun tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air. Lewat begitu saja. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa dzalik mathalu man faqaha fi dinillah wa naf'uhu atau wa naf'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'amila bihi wa 'allam. Dan permisalan tanah yang pertama dan kedua adalah seperti kata beliau, orang-orang yang memahami agama Allah. Orang-orang yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berilmu, mereka menerima apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disabdakan oleh beliau, dari apa yang telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fa'alima wa 'amila bihi, dan setelah mereka berilmu tentang hal tersebut, mereka bisa mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Wa 'allam, dan setelah mereka bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, mereka mengajarkannya, memberikan manfaat faedah kepada orang lain. Ini jenis tanah yang pertama dan kedua. Tatkala hujan deras turun, bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang pertama tadi bisa menumbuhkan pepohonan, yang kedua tadi bisa menjadikan sebab untuk berlangsungnya kehidupan manusia. Jadi walaupun jenis tanah yang kedua tidak bisa menyerap air, akan tapi dia bisa menampung. Kemudian kata beliau, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan jenis tanah yang ketiga adalah mereka yang tidak mau menerima ajaranku, yang tidak mau menerima risalah Islam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibrahim Idris, jenis tanah yang ketiga adalah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang yang ada di sekitarnya. Sama sekali, hujan deras begitu lewat begitu saja. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa matul man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi." Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menerima apapun yang telah aku sampaikan, apapun yang telah aku ajarkan, dan mereka menolak hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah aku diutus dengan hidayah tersebut. Maka inilah permisalan ilmu yang telah sampai kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kita menerima apa yang ada dari sisi beliau, maka berarti kita bisa mengambil manfaat dari sabda-sabda beliau, dari penjelasan-penjelasan beliau. Akan tetapi kalaulah tidak sama sekali memberikan manfaat kepada kita, maka wal'iyadzubillah, seperti mereka orang yang tidak mengangkat kepala tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan ajaran al-Islam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Bagaimana keutamaan ilmu syar'i yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi tatkala ilmu syar'i tersebut bisa memberikan an-naf'u, bisa memberikan manfaat. Bukan hanya untuk kita yang mengamalkan ilmu tersebut, bahkan bisa mengamalkan atau bahkan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ini keutamaan ilmu. Bukan hanya bisa mengangkat kejahilan yang belajar, tapi bisa juga mengangkat kejahilan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Keutamaan besar. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tidak bisa kita berikan manfaat puasa kita, manfaat sedekah kita, manfaat sholat kita untuk orang lain. Pahalanya kita berikan, tidak bisa. Tapi kalau ilmu syar'i, bisa kita sampaikan kepada orang lain dan mereka mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar manfaat duniawi, manfaat ukhrawi. Tatkala mereka bisa mengamalkan amalan-amalan ketaatan di atas cahaya ilmu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, beliau menukilkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas ibn Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, innal malaikata tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Begitu pula dalam riwayat lain yang dinukilkan oleh beliau, muallimul khairi يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal malaika, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tabsutu ajnihataha, akan mengepakkan sayapnya, akan membentangkan sayapnya, li talibil ilmi, untuk mereka orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sayapnya, dalam artian malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berada dekat di sisi mereka para thullabul ilm. Ridwan bima yasna. Kenapa mereka bisa mengembangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu? Karena mereka ridha atas apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Karena mereka ridha atas apa yang telah diamalkan oleh para talabatul ilmi, menuntut ilmu syar'i adalah amalan besar yang bisa menjadikan seorang hamba masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membimbing jalan seorang hamba dan mengangkatnya dari dosa kemaksiatan menuju cahaya ketaatan. Ilmu syar'i adalah amalan yang luar biasa sekali. Menuntut ilmu syar'i adalah amalan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muallimul khairi, seorang yang mengajarkan kebaikan, seorang yang mengajarkan ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai, seluruh yang ada di muka bumi ini akan memintakan ampun kepada mereka, atau akan memintakan ampun untuk mereka. Hatta al-huta fil bahr, sampai-sampai ikan yang berada di lautan akan memintakan ampun untuk mereka para penuntut ilmu. Jadi mereka orang yang menuntut ilmu syar'i, orang yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Tatkala mereka mendapatkan keridhaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bentuk keridhaan malaikat tersebut adalah dengan mengembangkan sayapnya, melindungi para talabatul ilm, memberkahi apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, tatkala seluruh yang ada di muka bumi ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yastaghfir, memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Dan ini tidak terjadi bagi mereka yang mengamalkan amalan-amalan selain menuntut ilmu syar'i. tidak untuk mereka yang mengerjakan salat lima waktu, tidak untuk mereka yang melakukan shaum Ramadan, tidak untuk mereka yang melakukan haji ke Baitullahil Haram, tidak bagi mereka yang melakukan umrah. Ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah yang besar. Salat lima waktu adalah amalan Islam yang paling besar. Berhaji ke Baitullahil Haram tatkala hajinya mabrur bisa menghapuskan segala macam dosanya. Begitu pula umrah. Berpuasa Ramadan tatkala dibangun dengan keimanan dan harapan pahala dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala macam dosanya. Tapi tidak tatkala seorang dimintakan ampun oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sampai ikan-ikan di lautan mengatakan Allahummaghfir li fulan, ya Allah ampunilah dia, seorang yang menuntut ilmu. Seorang yang berhaji tidak dikatakan begitu oleh ikan, tidak didoakan yang seperti itu oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Keutamaan yang besar. Seorang yang menuntut ilmu mendapatkan permintaan istighfar dari selain mereka. Artinya apa? Artinya para thalabatul ilm adalah orang-orang yang dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mencintai kedua orang tua kita dan telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka wafat menemui ajalnya, apa yang kita lakukan? Memintakan ampun untuk mereka karena kita sayang kepada mereka. Kita mencintai mereka. Kita menginginkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Pepohonan, hewan-hewan, seluruhnya cinta kepada para penuntut ilmu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada penuntut ilmu. Sehingga tatkala mereka cinta kepada para thalabatul ilm, mereka sayang kepada para thalabatul ilm, mereka tidak rela tatkala penuntut ilmu merasakan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampun. Maka ini faedah yang berikutnya, tatkala thalabul ilmi bisa mendatangkan kecintaan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan. Amalan besar ya ikhwah. Kita luangkan, kita sisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu, tidak akan rugi. Kita korbankan 1-2 jam untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi. Keutamaannya sangat besar sekali. Lebih besar daripada mereka yang memiliki harta benda yang melimpah dan mensedekahkan hartanya di setiap waktunya, lebih besar dari itu. Yang bisa dirasakan oleh orang-orang fuqara tatkala mereka orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih, rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, yang dirasakan adalah kenikmatan duniawi. Dia merasa dibantu, dia bisa melaksanakan hajatnya untuk membeli ini dan itu dari kehidupannya. Kenikmatan duniawi. Akan tetapi ilmu syar'i, kenikmatan duniawi akan kita dapatkan ditambah dengan kenikmatan ukhrawi. Yang ini adalah amalan yang tidak pernah diragukan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula oleh para sahabat-sahabat beliau, sehingga mereka kita dapati dalam biografi mereka, sirah mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu syar'i. Rasul alaihi salatu wasallam dan sahabat-sahabat beliau orang-orang yang sibuk dengan ilmu syar'i. Karena yang mereka rasakan adalah kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Kenikmatan ukhrawi tatkala mereka akan mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan duniawi bukan hanya sekedar jasad, bukan hanya sekedar zahir, batin mereka pun tenang. As-sakinah. Kalau kita bisa menunaikan hajat kita dari membeli perkara-perkara yang kita butuhkan di dunia ini, mungkin saat itu saja batin kita tenang, Setelah itu kita masih butuh lagi, kita masih butuh lagi, akan gundah gulana lagi, akan sulit lagi. Begitulah keadaan harta dunia. Akan tetapi ilmu syar'i bukan hanya sekedar jasad yang akan mendapatkan manfaatnya. Batin kita pun akan merasakan manfaat dari ilmu syar'i tersebut. Kemudian kata al-musannif alaihi rahmatullah memasuki bab yang baru. Bab qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebuah bab yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inqita'ul amal ibni Adam ba'dahu illa min thalath. Atau yang qati'u amal ibni Adam ba'dahu illa min thalath. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan terputusnya amalan-amalan anak cucu Adam, amalan-amalan manusia setelah mereka wafat, kecuali tiga perkara yang insyaallah taala akan kita jelaskan secara terperinci apa maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Tatkala seorang anak cucu Adam telah meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara. Akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Afwan, kapankah seorang yang berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambut? Apakah ketika ia mulai berniat kurban atau apakah ketika ia telah membayar uang yang telah ia tentukan, yang telah ditentukan oleh panitia kurban, ataukah pada saat masuk satu Zulhijjah? Jazakallahu khairan wa amin wa iyyakum. Seorang yang berkurban disyariatkan untuk menahan dari memendekkan atau memotong kuku serta rambut yang ada pada jasadnya, pada badannya seluruhnya. Jadi dia tidak boleh sama sekali memendekkan rambut yang ada di seluruh tubuhnya, dan tidak boleh juga memotong kuku. Dan itu disyariatkan sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesuai dengan apa yang ditanyakan, kapan mulainya? Maka dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi walaupun antum sudah membayar biaya kurban yang ditetapkan panitia sebelum masuk 1 Dzulhijjah, misalkan tanggal 22 Dzulqa'dah ataukah 23 Dzulqa'dah atau mungkin 29 Dzulqa'dah atau mungkin awal 1 Dzulqa'dah sudah mengeluarkan uang untuk berkurban, maka bukan dari situ dihitungnya. Akan tetapi dihitungnya adalah ketika masuk 1 Dzulhijjah. Jadi walaupun sudah dibayar sebelum 1 Dzulhijjah, maka tidak bolehnya memotong kuku dan memotong rambut yang ada di seluruh bagian tubuh dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah, yang itu adalah syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berlaku hingga hewan sesembelihan yang antum kurbankan telah disembelih. Jadi ada beberapa kemungkinan, apakah sampai tanggal 11 ataukah 12 ataukah 13 Dzulhijjah, karena kesempatan untuk seorang memotong kurban ada pada 3 hari, 11, 12, 13. Jadi kalau tanggal 11 belum dipotong hewan kurbannya, maka harus menahan. Tidak boleh potong kuku dulu. Tidak boleh memendekkan rambut, tidak boleh mengambil bagian rambut apapun yang ada di dalam tubuh. Tanggal 12 belum dipotong juga, bertahan. Tanggal 13 dipotong, barulah dia dihalalkan, dibolehkan untuk memotong kuku dan bagian rambut yang ada di tubuhnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.